Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afaf wal-ghina. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kan kajian kitab Fathu Rabbil Bariyah bi talkhisil Hamawiyah karya Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk ke dalam al-bab al-khamis, al-khamisu asyar, bab ke-15 dari kitab yang bermanfaat ini. Fi yadillah atau fi yadayillahi azza wa jal. Fi yadayillahi azza wa jal, berarti dia musanna mudhaf, nunnya mahzuf karena idhafah. Fi yadayillahi aslinya fi yadaini Allahi gitu, tapi karena mudhaf maka dihapus tasniyah apa nunnya. Fi yadayillahi azza wa jalla berarti maknanya adalah tentang kedua tangan Allah azza wa jalla, ya rahmatullah, tentang kedua tangan Allah azza wa jalla. Qala al muallif rahimahullah, madhhabu ahli sunnati wal jamaati anna lillahi ta'ala yadayn ithnatayn mabsuutatayn bil 'ata'i wan ni'ami wa huma min sifatihi adh-dhatiyyati ath-thabitati lahu haqiqatan 'ala al-wajhi al-la'iq bih. Kita mempelajari di antara materi madhab aqidah ahli sunnah wal jamaah, dan kita bertaabud dengan aqidah ini karena aqidah ini serasi dengan bagaimana dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, dan ini tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang mengabarkan tentang dirinya. Dan aqidah ini kalau kita imani betul-betul tanpa syubhat dan tanpa kekotoran pikiran, maka akan melazimkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Madhabnya adalah dalam masalah ini, anna lillahi ta'ala yadain ithnatain, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Jadi ithnatain ini berarti mentakkid akan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya cukup mengatakan anna lillahi ta'ala yadain, itu sudah cukup mafhum. Tetapi ithnatain untuk mentakkid betul-betul tidak lebih dari itu dan tidak kurang dari itu. Dan ini pun berdasarkan dalil, bukan sebatas logika atau karangan manusia. Dan disifati kemudian dua tangan tersebut mabsuutataini bil 'ata'i wan ni'am, ya, terbentang dengan apa, yaitu pemberian dan kenikmatan-kenikmatan. Jadi ada tangan, ada pemberian, ada nikmat. Ketiga hal yang berbeda dari istilah dan juga hakikat. Maka tangan bukanlah kenikmatan dan kenikmatan bukanlah tangan. Tangan Allah, nikmat dari Allah. Wa huma min sifatihi dzatiyyati. Keduanya termasuk sifat dzatiyah. Apa maksud dari sifat dzatiyah, ya kawan sekalian? Sifat dzatiyah itu allati lam yazal wala yazalu muttasifan biha. Sifat dzatiyah itu ma lam yazal wala yazalu muttasifan biha, yaitu sifat dzatiyah. Beda dengan sifat fi'liyah. Ada sifat fi'liyah, ada sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah itu adalah sifat-sifat yang bergantung pada masyiah, yaitu kehendak Allah. Ya, insya'a fa'ala wa insya'a lam yaf'al, gitu. Terserah Allah. Kalau Allah mau turun ke langit, Allah turun ke langit. Kalau tidak, ya terserah Allah Ta'ala. Ini sifat fi'liyah. Ada juga sifat dhatiyah, yaitu ma lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Jadi kalau ditanya, apa bedanya sifat fi'liyah dengan sifat dhatiyah? Ya, perbedaan mencoloknya adalah di kalau fi'liyah itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau melakukan, Allah lakukan, kalau tidak ya terserah Allah, gitu kan. Ini sifat apa? Fi'liyah. Oke. Okay. Ada sifat dzatiyah, yaitu ma lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Artinya apa? Lam yazal, ya, sebelumnya selalu tersifati dengannya, wala yazalu muttasifan biha, dan akan selalu tersifati dengannya. Itu sifat dzatiyah, itu ada pada zat Allah dan tidak akan terpisah darinya, gitu loh. Tidak pernah dan tidak akan terpisah darinya, dari sifat tersebut. Itu sifat dzatiyah. Taib, rahmat Allah. Rahmat Allah ini sifat dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah dan fi'liyah. Enggak, dzatiyah dan fi'liyah. Bagaimana kok bisa begitu? Ya bisa, ya terserah Allah Ta'ala. Dzatiyah, karena Allah Ta'ala kataba ala nafsihi rahmah. Enggak, apakah Allah selalu tersifati dengan rahmat? Betul. Ya, dan kalau Allah memerahmati individu atau pihak tertentu, terserah Allah tidak? Terserah. Maka apakah Allah selalu tersifati dengan rahmat? Betul. Maka ini sifat dzatiyah, lam yazal wa la yazalu muttasifan birrahmah. Selalu sebelumnya dan selalu akan tersifati dengan rahmat. Ini sifat rahmat secara dzatiyah. Ada sifat fi'liyah rahmat, yaitu fi'ilnya Allah Ta'ala merahmati kepada pihak-pihak yang Allah inginkan, gitu. Ya gitu ya. Maka ini bergantung pada kehendak Allah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya yadullah ta'ala, tangan Allah, kedua tangan Allah, ini sifat dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Kenapa dzatiyah? Karena Allah telah tersifat dengannya, selalu tersifat dengannya, dan akan selalu tersifat dengannya, dan tidak terpisah dengan apa yang disebut sifat yad ini. Gitu ya, bisa dipahami clear ya, insya Allah ya. Apakah sifat tangan Allah ini adalah sifat fi'liyah? Hah? Tidak kan? Tidak. Ya, bukan sifat fi'liyah, tapi sifat dzatiyah. Karena keberadaan tangan Allah bukan karena bergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak punya tangan, kalau tidak berkehendak tidak punya tangan, enggak gitu kan? Enggak. Tapi berarti ini sifat dzatiyah. Tapi konsekuensi dari menetapkan tangan Allah Subhanahu wa Taala, misalnya di antaranya adalah Allah Taala memberi kenikmatan, misalnya memberi kenikmatan. Tapi memberi kenikmatan di sini sifat fi'liyah. Gitu ya. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Ya enggak? Nanti ada dalilnya insyaallah. Kedua tangannya. Taib, apakah Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan menciptakan Nabi Adam? Itu fi'liyah atau dzatiyah? Fi'liyah dari segi single perbuatan menciptakannya. Karena Allah menciptakan Nabi Adam bergantung pada masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Dengan kedua tangannya, bukan dari kedua tangannya, dengan kedua tangannya. Oke, ketika Allah taala telah menciptakan Nabi Adam, apakah masih Allah tersifati dengan memiliki kedua tangan? Masih. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, apakah Allah tersifati memiliki kedua tangan? Iya, baik. Begitu. Apakah Allah selalu menciptakan Nabi Adam? Ya tidak disebut begitu, gitu kan? Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memiliki kedua tangan, dan Allah belum menciptakan Nabi Adam sebelum menciptakan Nabi Adam, kan gitu? Ya muter-muter, tapi ya udah biarin aja. Ya. Sebenarnya kalau misal paham dengan skema yang baik, nggak bakal pusing pak masalah ini. Ya. ya, karena mungkin sebagian dari kita kurang paham atau belum pernah membahas masalah seperti ini, jadi agak apa sih ini gitu. Bukan apa sih ini, kenapa sih kita kok kurang paham itulah ya. Kemudian ikhwan, qala rahimallah wa qad dalla ala thubutihima alkitabu wassunnatu. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan akan ketetapan kedua hal tersebut, yaitu kedua sifat, kedua tangan tersebut. Famin adillatil kitabi qawluhu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayi. Dari antara dalil Al-Quran adalah firman Rabb kita Azza wa Jal kepada Iblis, perkataan Allah Ta'ala kepada Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayi. Apa yang mencegahmu untuk bersujud lima kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka baca biyadaya, bukan biyadi, biyadaya, berarti ini musanna. Dan ini menunjukkan Allah mengisbatkan, mengabarkan tentang dirinya bahwa dia memiliki kedua tangan. Dan dia menciptakan Nabi Adam dengannya. Dengannya, dan ini hakikat atau majaz? Hakikat. Dan ketika hakikat seperti ini, kaifiahnya gimana? Allahu a'lam. Dan enggak boleh kita bahkan bertanya kaifiah bagaimana pun, enggak boleh bertanya, karena enggak bakal tahu kita. Kita hanya diberitahu tentang hakikat, yaitu secara makna sebenarnya seperti ini. Wa min adillati sunnati qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Yadullahi mala ma yafan. Oh, ini sih baca gini. Yadullahi mal'a. Allah ya'umma taghidul arham. La taghiduha nafaqatun sahaul layli wal nahar. Ara'aytum ma anfaqa mundhu khalqis samawati wal ardi فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ. Okay. يَدُ اللَّهِ مَلْآ. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala penuh. Okay. Dan tidak boleh menggambarkan tangan Allah sebagaimana lukisan di benak kita. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. La taghidhuha nafaqatu. La taghidhuha nafaqatu. Nafkahnya Allah Ta'ala dengan tangannya, nafkah tersebut tidak mengurangi penuhnya tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La taghidhu, penuhnya tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La taghidhu yadallahi nafaqatun. Ngerti gak sini kan? Allah memberi dan pemberian itu tidak mengurangi sedikit pun tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang di tangan Allah? Kaif? Antum kalau memberi sesuatu, berkurang enggak dengan apa yang zahir di antum berkurang? Pasti berkurang secara nominal dan kuantiti. Oke. Tapi apa yang ada pada Allah tidak akan berkurang karena Allah ghani, maha kaya. Ya? Yadullahi mal'a, selalu penuh. Dan nafkahnya Allah kepada seluruh makhluknya tidak akan mengurangi apa yang ada pada Allah Ta'ala. Ghani karim. Ghaniyun karimun hamidun jawad. Sakha. Ya, sakha di sini. Ya, yaitu yang sangat menderma. Sakha. Sangat menderma. Sakha fil layli wan nahar. Diidhofakan kepada lail dan nahar. Ya. Baik langit, baik malam atau siang. Berarti apa? Every time, setiap waktu. Baik. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala karimun jawadun, sifat maha menderma. Dan apakah sifat dermawan dan sifat memberinya Allah Ta'ala? Itu selalu ada pada Allah atau tidak? Selalu pada Allah. Tapi untuk setiap single perbuatan memberinya Allah, fi'liyah. Gitu. Ya. Sahaul layli wa nahar. Jadi kalau kita pikirkan ya, kan, Lihat makhluk-makhluk apa manusia Indonesia yang tadi malam, berapa jumlah orang Indonesia? Miliaran? Tah. Miliaran? Masa 300 juta? Mana yang call yang rojih ini? Harus nyari di Google. Ya, ratusan juta terimaan tidur. Untuk waktu Indonesia tidur. Siapa yang ngurusin dan menafkahkan untuk nafas antum? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaul layli wa nahar. Dan di waktu yang sama, di belahan bumi lainnya, banyak miliaran orang mengalami siang hari. Dan Allah tetap tersifati dengan saha. Ya. Dan dengan pemberian dan kedermaan tersebut, setiap waktu tanpa henti, kullu yawmin huwa fi sya'n, tidak sedikit pun berkurang apa yang ada pada Allah dari rahmat, kenikmatan, pemberian dan kekayaan. Dan tangan Allah selalu penuh dengannya, ya. Dengan apa yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada makhluk-makhluk atau hamba-hambanya. Taib. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ard. Coba antum pikirin apa yang telah Allah nafkahkan, Allah berikan sejak penciptaan langit-langit dan bumi. Masya Allah. Sejak itu sampai sekarang dan seterusnya. Seberapa banyak? Allahu Akbar, ya. Fa in lam yaghid fa innahu lam yaghid ma fi yaminih. Ya. Ya, hal tersebut tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Ya, tidak mengurangi. Jadi selama itu dan sebanyak itu, tidak mengurangi. Maka tidak boleh kita menjajal Allah Ta'ala, mencoba-coba, enggak boleh. Antum harus yakin. Dan antum harus tahu bahwasanya apa yang antum minta itu enggak seberapa. Sebesar apapun, laukana insakum wa jinnakum gitu. Semua manusia, semua jin dalam satu tanah, satu medan minta semua pada Allah dan Allah berikan semua yang mereka minta semuanya. Puluhan miliar dari makhluk tersebut tidak sedikit pun berkurang dari kerajaan Allah dan kuasa dan rahmatnya dan kekayaannya. Qala rahimahullah wa qad ajma'a ahlus sunnati ala annahuma yadani haqiqatan la tushbihani aidil makhluqin. Ahlus sunnah wal jamaah telah bersepakat bahwasanya itu adalah kedua tangan secara hakikat yang hakiki, tidak menyerupai tangan-tangan makhluk, tidak menyerupai tangan-tangan makhluk. Ya, karena namanya makhluk tidak serupa dengan khaliq dari segala sisinya, kecuali mungkin ada keserupaan hanya di istilah nama saja, penyebutan saja, tangan-tangan. Tetapi hakikat sebenarnya dan kaifiahnya tentu laisa kamitslihi syai' wa la yasihhu tahrifu ma'nahuma ila al-quwwati aw an-ni'mati aw nahwi dzalika, dan tidak benar menyelewengkan makna kedua tangan menjadi makna apa? Kekuatan atau kenikmatan atau semisalnya untuk dalil-dalil ini. Enggak bisa diubah maknanya. Udah tangan-tangan kelas selesai. Apa yang antum terfahami makna tangan, ya makna tangan khulas. Tapi kaifiyahnya, laisa kamitslihi syai'. Kan gampang seperti itu. Simple. Dan antum dengan itu pun sudah menjauhi tasbih dan tajsim. Kan mengisbatkan apa yang Allah isbatkan, sesuai zahir, maka itu bukan tajsim, bukan tasbih. Begitu. Baik, kemudian, liwujuhin minha. Kenapa kok enggak boleh kita mentakwilnya menjadi kekuatan atau nikmah? Karena ada beberapa alasan. Pertama, awalan, annahu sarfun lil kalami an haqiqatihi ila majazihi bila dalil. Bahwasanya menafsirkan yadullah dengan quwwatullah dan nikmat minallah itu adalah memalingkan kalam dari hakikat maknanya hingga ke majaznya tanpa dalil. Oke, okay. Sarful kalam anil haqiqa ilal majaz. itu dalam bahasa boleh, tapi dengan syarat apa? Harus ada dalil dan qarinah yang qawiyah yang menunjukkan hal tersebut, ya, menunjukkan hal tersebut. Itu boleh secara bahasa, ya. Tapi kalau misalnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, coba dalilnya apa yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan? Ini bukan tangan hakiki, ini adalah takwil, ini adalah kekuatan atau kenikmatan. Dalilnya apa? Sedangkan dalil-dalil yang digelontorkan ini bertabrakan dengan muktadha dari ayat-ayat ini. Nanti akan dibahas di alasan-alasan berikutnya. Oke, jadi sarful kalam anil haqiqah ilal majaz itu boleh ketika memang ada dalil atau qarinah yang kuat untuk melancarkannya. Kalau enggak ada, kembalikan kepada hakikat makna asal, hakikat makna zahirnya. Ya. Tapi yang kedua, athanian annahu ma'na ma'nan ta'bahu al-lughatu fi mithli siyaqil lati fi mithli siyaqil ladhi ja'at bihi mudafatan ila Allah ta'ala. Bahwasanya kekuatan dan kenikmatan itu adalah makna yang ditolak oleh bahasa untuk model konteks yang semisal ayat ini, yaitu konteks tangan yang ternisbatkan kepada Allah Ta'ala. Bahasa menolak penafsiran makna tangan menjadi kekuatan atau nikmat dalam konteks ini. Coba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima khalaqtu bi yadayya? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Aku telah menciptakan, yaitu Nabi Adam, dengan kedua tanganku. Coba kalau dilughahkan, dikebahasakan dan bahkan kelogikakan, yadai di sini dimaknai sebagai apa? Nikmat atau kekuatan. Maka maknai gimana? Wala yasihu an yakuna al-ma'na lima khalaqtu bi ni'matai aw quwwatai. Kenapa wahai iblis kamu tidak mau sujud kepada pihak yang telah aku ciptakan dengan kedua nikmatku atau kedua kekuatanku? Gimana? Agak, bukan agak lagi, sangat rancu kan? Rancu. Kenapa kedua nikmatan? Kenapa kedua kekuatan? Ya kan gitu kan? Gimana Pak Mitro, gimana Pak? Paham Pak? Bener, siapa? Abu Ibnu Naiman, gimana Pak? Agak paham insya Allah. Sedikit, insya Allah. Ya begitu ya. Kalau ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Oke, selesai kan? Kalau tangan ini ditakwil menjadi nikmat atau kekuatan, maka apa yang mencegahmu wahai iblis untuk apa namanya? Bersujud kepada pihak yang telah aku ciptakan dengan kedua kekuatanku. Mungkin iblis bertanya abis itu, kekuatan, dua kekuatannya apa ya Allah? Nah, siapa yang menafsirkan gitu? Maksudnya kalau emang oke ditakwil dah kesana, ya biadaya berarti dua tanganku. Kalau mereka bilang oh ini biadaya di sini kedua tangan, sebenarnya bukan hakikat lagi, bukan dua. Lah terus apa kalau bukan dua tangan? Sehingga setiap terjemahnya tetap kenikmatan dan kekuatan, enggak, bukan kedua kenikmatan, bukan kedua kekuatan. Ini makin jauh lagi antum. Lalu apa ibrahnya Allah menunjukkan tasniyah di sini? Apa ibrahnya Allah menunjukkan tasniyah di sini? Hah? Dalam bahasa pun tidak akan kena itu. Kamu punya tangan berapa misalnya? Bukan, enggak, hal-hal lain misal supaya menghindari tasbih lah. Misalnya pojomu piro Mas? Pojong biro kalih. Antum takwil kemudian kalih menjadi ciliwung. Kalih ciliwung. Itu enggak benar. Kalih Mas, double. Nah. Wah, terus kemudian ditakwil, oh dua ini maksudnya bukan dua istri, tetapi dua hati misalnya, atau dua mata, atau dua apa, pokoknya yang pokoknya nggak dua istri lah pokoknya gitu loh. Kan karena aneh, kenapa? Kenapa orang yang berbicara dia punya dua istri kemudian untuk sesuai dengan keinginan antum itu, antum tafsirkan bukan dua istri, satu tok pokoknya, nggak boleh, nggak mungkin dia punya dua istri, karena kok dia bisa melampaui saya gitu. Gitu. Mereka enggak terima Allah Ta'ala mengabarkan Allah Ta'ala memiliki kedua tangan. Ya. Oke, seperti itu. Thalithan. Annahu warada idhafatal idha annahu warada idhafatul yadi ila Allah bi sighati tathniyati. Walam yarid fil kitabi was-sunnati wala fi mawdhi'in wahidin إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية فكيف يفسر هذا بهذا. Bahwasanya terwiridkan dan ada eksis penisbatan tangan kepada Allah dengan sighah, atau apa sighah bahasanya, apa Indonesianya kon sighah, dengan sebutan atau apa ya, dengan pengungkapan, dengan pelafalan yang menunjukkan tathniyah, ya dua, menunjukkan dua. Ya, walam yarid, tapi tidak pernah dalam Al-Quran atau Sunnah, atau enggak ada di satu spot pun, bahkan orang enggak pernah mengatakan menisbatkan nikmat dan kekuatan kepada Allah dengan pelafalan double, dua nikmat dan dua kekuatan. Enggak ada kan? Ada. Maka bagaimana kalau ini ditafsirkan dengan ini gitu loh. Ini menunjukkan tangan Allah ada, nikmat Allah ada lagi, beda lagi. Kalau misalnya tangan ini ditafsirkan dengan nikmat dan kuah, kekuatan, maka berarti kita juga bisa menafsirkan bahwasanya kekuatan Allah itu ada dua, nikmat Allah ada dua. Dan ini sesuatu yang sangat janggal kita. Itu yang ketiga. Rabi'an. Annahu law kana al-muradu bihim al-quwwah, walau kana al-muradu bihim al-quwwata la sahha an yuqala inna Allah khalaqa iblisa bi yadihi wa nahwi dhalik, la sahha an yuqala inna Allah khalaqa iblisa bi yadihi wa nahwi dhalik. Ya, kalau misalnya dimaksud dengan kedua tangan ini adalah kekuatan, maka boleh dong kita katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dengan tangannya juga. Kenapa gitu? Hah? Kalau misalnya kita, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, makna tangannya itu kekuatannya gitu kan? Oke. Kalau gitu boleh dong kita bilang bahwa si Allah menciptakan iblis dengan tangannya, boleh? Enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Loh, mereka bilang enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ngerti nggak, masuk nggak maksud anda di sini, ikhwan? Jadi ini kita alasan ini, kita alasan bisa sesuai dengan Al-Quran, ya, yang mana muktadanya Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, oke? Okay? Ahlu ta'wil kemudian nggak bukan kedua tangannya, tapi dengan kekuatan dari Allah Ta'ala, menciptakan Nabi Adam dengan kekuatan dari Allah. Oke, okay, kalau gitu berarti kan di sini tangan dengan kekuatan sama, oke? Okay? Tangan adalah kekuatan, kekuatan adalah tangan. Ini hanya masalah pentakbiran saja. Oke, itu kata mereka. Kita katakan, berarti Allah Ta'ala itu ketika menciptakan iblis, menciptakan dengan kekuatan Allah nggak? Kita, ya, dia bilang apa nah? Benar juga, iya dengan kekuatan Allah ya. Allah menciptakan, ya karena Allah maha kuat, gitu kan ya? Maha mampu, maha kuat ya. Taib. Boleh nggak sekarang dia bilang Allah menciptakan iblis dengan tangannya? Dengan tangan Allah. Kita bilang enggak boleh, kita bilang enggak boleh. Tapi melazimkan dia harus bilang apa? Boleh dong. Kenapa boleh? Karena tangan dengan kekuatan sama aja. Maka Anda di sini mengungkapkan dengan tafsiran yang sesuai dengan bagaimana antum menafsirkan tangan dengan kekuatan. Anda bilang bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan iblis dengan dengan tangan Allah. Enggak terima dia. Enggak bisa kayak gitu. Jadi secara murni alami itu bakal apa? Dia merasa bahwa saya maksud dari ini hakikat gitu atau tasrif. Maka kemudian anggaplah kemudian dia akan berkata, "Oke, boleh. Allah menciptakan iblis dengan kedua tangannya. Ini lebih adol lagi ini. Lebih dol." Begitu. Kemudian kita bilang, "Allah taala menciptakan kambing dengan tangannya juga." Terima enggak dia bilang gitu? Nah, mulai kan. Enggak, kambing masa diciptakan dengan tangan Allah taala. Ya Allah menciptakan dengan kekuatannya. Iya, tapi kan kekuatan antum mentakwil tangan dengan kekuatan. Kenapa enggak bisa kita kemudian takwil kekuatan dengan tangan juga kita takbirkan? Ini masalah takbir, Bro, masalah pendekatan lafal aja, enggak terima di akhirat. Ya kan? Nah, begitu maksudnya. Gimana Pak Liman? Pak di sini. Oke. Wa hadza mumtadi'. Kalau misalnya boleh nih mengatakan bahwasanya makna tangan adalah kekuatan, hakikatnya kekuatan, maka laukana jaizan, kalau boleh, lahtajjabhi iblis wa ala rabbih, maka iblis pasti akan berhujjah kepada Allah taala ketika mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ngerti enggak maksudnya? Gini. Kan Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud ta'zim kepada Adam. Iblis enggak mau. Allah nanya kemudian, "Kenapa kamu enggak mau sujud kepada pihak yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Maksudku dengan kedua kekuatanku. Maka iblis bilang, "Ya Allah, engkau ciptakan dia dengan kekuatan engkau. Aku pun engkau ciptakan dengan kekuatan engkau. Ya pada sama-sama, kenapa saya harus apa? Sujud kepada zat pihak yang diciptakan dengan cara yang sama." Paham di sini, Pak? Alwi, paham? Pak Abu Jabar, Pak Abu Rahman, anak khawatir Pak Rahman ngomong paham-paham, tapi sebenarnya nggak paham sama sekali. Gitu. Iblis bisa menegakkan hujah itu. Ya, engkau ciptakan dia dengan kekuatan dan kenikmatanmu, aku pun engkau ciptakan dengan kekuatan dan kenikmatanku. Apa bedanya terus, gitu kan? Gitu. Iya, podo. Tapi enggak dengan bahasa podo ya iblis itu. Sami mawon. Lebih halus lah ya. Ya, khamisan. Qal khamisan. أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة فجاءت بلفظ اليد والكف. Dalam beberapa dalil nih, tangan yang Allah nisbatkan kepada dirinya dalam dalilnya itu terwiridkan dalam dalil beberapa wujuh, beberapa sisi yang menghambat atau mencegah pemaksudan nikmat dan kekuatan darinya dengannya. Paham? Artinya dalil-dalil yang menunjukkan tangan Allah taala, dalil-dalil tersebut itu enggak memungkinkan untuk ditafsirkan sebagai nikmat dan kuat, karena kadang ja'at bilafzi al-yad wal-kaf. Yad itu tangan, kaf itu kaf. Ini apa nih kaf? Telapak tangan. Ya. Kemudian waja'at isbatul asabi'i lillahi ta'ala wal qabd wal hazz. Dan juga ada dalil yang menetapkan jemarinya Allah taala dan sifat qabd, apa qabd? Menggenggam dan hazz, yaitu apa? Menggoncang. Lihat dalilnya gimana. Yaqbidullahu samawatihi biyadih. Allah taala menggenggam langit-langitnya dengan tangannya. Coba ditakwilkan, fadhil ta'wil. Allah menggenggam langit-langit dengan kekuatannya. Oke. atau nikmatnya jin kuat. Allah menggenggam langit-langit dengan nikmatnya. Mau kemana antum? Allah menggenggam langit-langit dengan nikmatnya. Wal ardu bi yadi bil yadil ukhra, atau bisa juga wal ardu enggak sahih. Wal ardu bil yadil ukhra. Dan bumi dengan tangan satunya lagi, lainnya lagi. Ini menunjukkan dua tangan. Gimana? Thumma yahuzzuhunna, kemudian menggoncang semua itu. Menggoncang dengan kenikmatan? Menggoncang dengan kekuatan? Iya, betul kekuatan, tapi apa iya di sini maknanya kita langsung bilang kekuatan? Ya konsekuensi dari itsbatul yad al-quwah, betul konsekuensi, tapi lazim dari makna bukanlah makna, atau tidak mesti berupa makna, berupa maknanya. Kelaziman dari suatu makna itu bukan menjadi makna tersebut. Ngerti kan? Kita menetapkan yadullah ta'ala melazimkan makna apa? Melazimkan makna kuat, al-quwah, ya kan? Kekuatan, ato, pemberian, rahmat, dan seterusnya. Itu kelazimannya. Tapi kelaziman tersebut bukanlah hakikat dari makna tangan, gitu loh. Paham ya? Maka thumma yahuzzuhunna. Baik, di antara konsekuensi kita menetapkan tangan adalah Allah Ta'ala menggenggam langit dan bumi. Ingat, dengan tangan tersebut. Itu konsekuensinya. Apakah makna tangan adalah genggam? Tapi kan konsekuensinya kan ya? Nah, sekarang kalau Allah menggenggam, mungkin gak menggenggam dengan kenikmatan Allah. Ini malah justru lebih sulit lagi untuk pahami. Kenikmatan gimana? Orang setelah itu kemudian digoncang sama Allah, nikmat yang Allah berikan pada manusia itu apa? Kemudian ketika Allah menggoncang bumi dan langit, idza sama'un syaqqat, apakah itu nikmat? Ya, antum ngantuk, Alwi. Agak sedikit pusing aja. Pusing. Memahaminya kan yang harus benar-benar. Emang pusing? Anda enggak merasa pusing? Emang ini memusingkan dah. Mungkin antum masih apa ya, belum cukup umur. Ini harusnya ada tulisan di ini BO, bimbingan orang tua. Dan kemudian berkata Anil Malik, aku adalah sang raja. Baik, gitu kan? Enggak mungkin kemudian mengisbatkan asabi', ada isbat qabd, ada isbat haz. Kemudian dinafikan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala jelas-jelas dengan lafal yad. Itulah. Wa hadhil wujuh tamna'u an yakuna al-muradu bihima an-ni'mata wal quwwah. Alasan-alasan ini mencegah maksud dari yad itu sebagai nikmat atau kuat. Nikmat ada sendiri, kuat ada sendiri dengan lafal yang nikmat dan kuat. Dan nikmat dan kuat ini memang bisa menjadi konsekuensi dari yad, ya. Iya. Kelaziman, ya. Tapi lazimul qaul laisa biqaul, ya gitu. Lazimul makna laisa bimakna. Begitu wallahu a'lam. Talkhis samawi, kita cukup sampai sini insyaallah. Ada pertanyaan? Tawi?